Adapun terkait dengan masalah peristiwa. Saya ingat saja ya, daripada saya bawakan lapar hadisnya lama ini. Saya ingat saja. Nanti dalam tengah-tengah peristiwa ada beberapa pembahasan lagi di kalangan para ulama terkait dengan masalah. Terkait dengan masalah peristiwanya pada final Rasulullah, di sini ada dua kejadian dalam satu waktu. Yang pertama kejadiannya disebut dengan Isra, dan yang kedua kejadiannya disebut dengan Mi'raj. Berhubung satu kejadian, satu waktu, langsung begitu disebut dengan Isra, Mi'raj. Apa itu Isra? Isra ikhwanabdina azzaikumullah secara bahasa mengandung makna as-sayru laylan. Asra yusri isra'an, secara bahasa mengandung makna as-sayru bil layl, berjalan di malam hari. Itu Isra. Adapun secara syar'i yang bukan dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu ialah perjalanan di malam hari yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Syam Ilya yang sekarang Palestina. Itu namanya Isra. Yes. Dari sana ya. Ada pun peristiwa yang pernah dinaikkan Allah. Ialah tatkala beliau berada di Hijr. Di tiga atas. Hijr Ismail. Menurut sebagian ulama, ketika itu beliau dibawa oleh Malaikat Jibril ke sebuah tempat untuk kemudian dibelah dadanya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dibelah dadanya sampai bersih hatinya itu, suci dengan air yang suci, dipenuhi dengan iman dan hikmah. Dikembalikan lagi. Yang ada mengatakan tidak ada itu peristiwa. Setelah itu didatangkan buruk. Buruk itu ialah tadi itu jabatun adiyabun tawil dunal baghl wa fawqal hima. Buruk itu ialah sebuah kendaraan hewan tunggangan warnanya putih panjang di bawah birol di atas himar. Bentuknya itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bihar. Didatangkan ketika itu yang namanya buruk. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fastasahabahu, ketika itu buruk mempersulit Rasul untuk naik. Maka diharjik oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Malaka tasna'u hadza, malaka tasna'u hadza, kenapa kamu berbuat seperti ini wahai buruk? Jadi Allah tidak ada seorang pun yang naik di punggungmu yang lebih mulia di sisi Allah daripada si Muhammad. Maka kita sendiri ingat disebutkan dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dicek sanadnya, ketika itu buruk kemudian bergetar dan kemeringat keringatan. Untuk keringatnya buruk jadi cek tanahnya. Kemudian beliau naik ditemani oleh malaikat Jibril. Berangkat dari Mekah, dari Hijr menuju ke Baitul Maqdis. Disebutkan dalam sebagian riwayat, tapi nubahit. Disebutkan ya. Ketika di tengah perjalanan, Rasulullah SAW melewati Ajuz, wanita yang sangat tua. dipanggil, sini sini. Jibril mengatakan terus. Kemudian melewati lagi dengan salah seorang, manggil dia, Mama sini. Rasul hampir mengikuti dia. Kata Jibril, terus. Kemudian melewati lagi dengan satu orang, menyampaikan salam. Orang kedua menyampaikan salam. Orang yang ketiga menyampaikan salam. Kata Jibril, jawab salamnya oleh Muhammad. Tambahan ini baik. Kamu tahu siapa perempuan tua itu dalam riwayat ini? Disebutkan dalam tafsirnya, yang pelahnya, perempuan tua itu ialah dunia. Dulunya itu digambarkan kayak perempuan yang sudah tua, rentape, peot-peot, tidak ada harganya. Tapi pak itu. Ada pun yang kedua yang manggil-manggil itu, Iblis la'anallah. Ada pun yang menyampaikan salam, tiga orang itu, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Allah Isa. Tapi pak itu riwayatnya. Sehingga terus, gitu ya. Nah, barakallahu. Jangan ngantuk, ketinggalan ceritanya harus gitu. Nah, ketika beliau berjalan dari Mekah menuju ke sana itu, sampailah beliau di Baitul Maqdis. Kemudian beliau mengikat, menambatkan buruq di halqatin, di sebuah halqah lingkaran. Disebutkan itu adalah tempat yang digunakan oleh para nabi-nabi sebelumnya untuk menaruhkan buruq. Disebutkan dalam keterangan al-Jadid ulama, buruq itu ialah hewan kendaraan yang biasa dipakai oleh para nabi dan para rasul untuk menaikinya. Khusus nabi. Rasul ketika itu mengikat buruq, menambatkan di halqah. Halqah itu semacam lingkaran begitu. Di situlah tempat yang para nabi mengikat buruq. Kemudian beliau masuk ke Baitul Maqdis dan sholat dua rakaat. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Pembahasannya adalah, apakah ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat bersama-sama dengan nabi-nabi yang lain? Nah, bukan dalam sebagian riwayat kumpul nabi ketika itu. Dikumpulkan semua para nabi dan beliau imami mereka ketika itu. Ada yang mengatakan kejadiannya saat itu, ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, dikumpulkan semua para nabi dan para rasul, ada Nabi Allah Musa, ada Nabi Allah Isa, ada semua para nabi dan para rasul, dan beliau diminta mereka sebelum aji ke depan mengimami para nabi yang ada. Ada lagi yang mengatakan itu bukan di Baitul Maqdis, tapi di langit. Ketika nanti peristiwa Mi'raj di langit, nanti di sana beliau mengimami para anbiya wal mursalin. Ada lagi mengatakan mungkin dua kali, mungkin di sini, mungkin juga di sana. Intinya wallahu a'lam bishawab, mana yang sunat jadi. Ala kulli hal itu terjadi. Betul-betul terjadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh para anbiya wal mursalin. Jadi imamnya. Enggak ada yang mau tanya. Enggak ada yang iskal ketika saya ngomong seperti ini. Ya, enggak ada yang punya undang-undang. Kenapa? Sebelumnya masih menggunakan syarat, maka dikatakan barokah. Nah, memang sebelumnya juga tersolat dengan sisa awalnya Nabi Allah Ibrahim, syarat Nabi Allah Ibrahim. Nah, itu iskalnya. Bahasa para ulama dari mana ini? Menapit-napit dan Rasul sudah meninggal semua. Lalu kok dikumpul no kabir itu gitu. Siapa ini Pak? Siapa ini Pak? Makanya itulah hebohnya peristiwa Isra Mi'raj. Makanya bukan mimpi. Dari mana? Itulah dahsyatnya. Itulah keagungan Allah SWT. Kekuasaannya, kehendak. Itu semua terjadi dengan kekuasaan Allah SWT. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, beliau menerangkan itu ialah alam arwah, Dan itu khusus untuk para anbiya wal mursalin. Si Rasul langsung melihat semua nabi-nabi yang ada ketika itu. Ini yang lebih meyakinkan dan lebih tepat dengan keimanan terjadi. Dan itu dikehendaki oleh Allah SWT bagaimana kehendaknya kita tidak tahu. Jadi kami ini kehendak kekuasaan Allah SWT. Intinya beliau mengimani di situ para anbiya wal mursalin. Di Baitul Maqdis Darul Anbiya, tempat persinggahan dan negerinya para nabi. Kemudian saya berhenti na'adzakumullah. Dipancangkan yang namanya mi'raj. Di sini selesai pembahasan yang namanya isra. Isra singkat. Selesai ya. Dari tadi sampai sini ya. Setelah itu peristiwa mi'raj terjadi langsung. Di malam itu juga dipancangkan yang namanya mi'raj. Tahukah anda yang namanya mi'raj itu apa? Mi'raj itu yang nanti na'azakumullah iyalah sulamun dhu durujin, tangga yang memiliki tingkatan-tingkatan. Sulam didekatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam buku beliau Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya naiknya Rasulullah SAW ke langit itu menggunakan mi'raj tadi, tidak menggunakan buruk. Paham ya? Mungkin yang selama ini dipahami oleh kita orang, beliau naik buruk terus gitu loh. Dari Mekah ke Baitul Maqdis, sampai ke langit yang ketujuh itu buruk terus tunggangannya. Tidak. Dia mengatakan yang namanya mi'raj itu sulam, tangga yang dipancangkan khusus untuk naik ke langit. Sementara buruk itu kendaraan dari mulai Mekah menuju ke Baitul Maqdis dan ditambahkan setelah itu. Sehingga buruk waktu itu tertambat, tidak ditarik mana-mana. Yang untuk nanti pulang dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Adapun mi'rajnya, naik ke langitnya itu menggunakan mi'raj. Sulamun zuzurujin, menggunakan tangga. Ya, apa bentuk tangganya itu? Lah terus dawane panjangnya itu berapa? Ke langit ini berapa ribu kilometer ke apa? Allah Allah. Jawabannya yang nanti nanggap Allah ya. Lagi sebutkan dalam Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Beliau mengatakan wa huwa minal mughayyadat, hukmuhu hukmul mughayyadat, la na'rif haqiqatah. Permasalahan masalah yang awal tadi, masalah tangga tadi, bagaimana bentuknya, itu masuk dalam pembahasan perkara baik. Kita tidak tahu bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, gedenya seberapa, terbuat dari apa, berapa panjangnya, ada penyangganya atau tidak, pakai tali atau tidak, Allah Allah bersawab. Perkara baik, dan kita bisa mengimani masalah ini. Jadi lainnya, ini jangan sampai salah paham. Beliau naik ke langit tidak menggunakan huruf, kata Ibnu Katsir. Kalau lebih daya lebih saya. Di sini, di juz yang ketiga, di halaman yang ke-116. Makanya saya bawa. Barang apa? Sehingga beliau menggunakan mi'raj. Naik ke langit. Bintang ya? Ya, atau mi'rajnya Allah Allah. Itu semuanya dengan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmunya manusia belum nyantol itu. Ya, tolong. Elis suruh bikin tangga dari bumi menuju ke langit ini. Penyangga atasnya ya, oke. Setelah itu dibiarkan menjurus begitu. Sekarang buatnya ya, oke. Nah, tangir, jangan nyantar manusia. Itulah lemahnya manusia. Itulah kekuasaan Allah SWT. Walhasil beliau naik, ditemani oleh mereka Jibril. Menggunakan roh sampai ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang sekarang kita lihat ini. Namanya langit dunia. Sampai di sana ikhwanabdin azakumullah. Sampai di sana beliau Malaikat Jibril ini minta dibukakan pintu lagi. Dibukakan. Tanya sama penjaganya, "Man anta?" "Siapa kamu?" "Jibril." "Man ma?" "Siapa yang bersamamu?" Dikatakan Muhammad sallallahu "Qad ursila ilaik?" "Apakah dia sudah diutus sebagai nabi?" Dikatakan "Na'am." "Betul." Langsung dibukakan pintu langit yang pertama. Ini juga perkara yang enggak nyantol di kepala nyantol. Lagi gitu loh. Ada pintunya, ada penjaga, ya pintunya sebelah mana, terbuat dari apa. Itu sebab jangan kamu gunakan yang namanya akal kamu. Enggak nyantol, enggak nyantol. Itu semuanya kekuatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu seriusnya itu. Beliau akhirnya masuk ke langit yang pertama. Di langit yang pertama itu beliau bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Abu al-Bashar. Dikatakan sama Jibril, "Hada Abu Adam." "Ini bapakmu Adam." Maka salamnya sama Rasulullah SAW dan jawab, "Marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih." Itu katanya Rasulullah Adam. "Selamat datang Nabi yang soleh dan putraku yang soleh." Anak itu ada. Barakallah. Nah, ketika itu di situ disebutkan dalam riwayat yang lain, di kanan kirinya Nabi Adam ada hitam yang sangat besar, sangat sangat besar. Ini menggambarkan orang yang sangat banyak. Disebutkan yang sebelah kanan Al-Jannah, yang sebelah kiri Al-Nar. Ketika Rasulullah Adam melihat yang sebelah kanan, tersenyum. Dan yang sebelah kiri, beliau menang. Kemudian naik lagi. Kemana ini? Ke langit? Yang kedua. Naik lagi, khonabdina azzaikumullah, ke langit yang kedua. Bentar, ini kapal lagi. Cara pembawakan bahaya ini. Yang saya ingat-ingat itu yang mencintai nabinya itu. Baik. Naik lagi ke langit yang kedua. Juga demikian. Di langit yang kedua, Malaikat Jibril juga demikian dibukakan. Dan dari dialog bagaimana yang tadi. Siapa kamu? Dari Jibril, kamu sama siapa? Sama Muhammad. Apakah diutus? Dari utus dibukakan. Nah, pada langit yang kedua ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibnu Falah, dua sepupu dari beliau, Nabi Allah Yahya dengan Nabi Allah Isa alaihi wasallam. Maka menyampaikan salam kepada mereka berdua. Dan mereka pernah mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Dulu memang selamat datang Nabi yang Saleh dan saudara yang Saleh. Kelangat yang kedua. Naik lagi. Kelangat yang ketiga. Jalan lagi yang tadi. Siapa kamu? Ilahir tadi. Kelangat yang ketiga. Beliau berjumpa dengan Nabi Allah. Baik, tak usah lagi begini. Nabi Muhammad Yusuf berjumpa dengan Nabi Muhammad Yusuf. Alaihi salatu wassalam. Kata Rasul, "Faida huwa qad uhtiya syatrul hasan." Tiba-tiba Nabi Muhammad Yusuf itu diberi separuh ketampanan. Separuh ketampanan. Mau tak kasih faedah masalah ini? Selingan begitu. Terkait dengan masalah riwayat ini, ketika bertemu dengan Nabi Allah Yusuf di langit yang ketiga itu, dan Rasul mengatakan ternyata Nabi Allah Yusuf u'tiya syatrul hasan, diberi separuh ketampanan. Ada faedah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bada'ul Fawaid tentang riwayat ini. beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaukan dengan riwayat tadi, Nabiullah Yusuf diberi separuh keindahan, separuh ketampanan, maksudnya ialah separuh ketampanannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad lebih ganteng, lebih tampan daripada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam. Ini dari beliau faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang masyhur Nabi Yusuf, Nabi Yusuf. Hah, yang dikatakan sama perempuan-perempuan ketika itu, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim, itu menungso itu. Ini bukan manusia, ini malaikat Allah yang mulia. Ini faedah dari Ibnu Qayyim. Nabi kita Muhammad lebih ganteng, lebih tampan daripada Nabi Allah. Terus naik ke langit yang ke. Kalau kita ketemu Nabi Yusuf, di jatah itu, marhaban bin Nabi Soleh wa lakus Soleh. Selamat kepada Nabi yang Soleh dan saudara yang Soleh. Naik lagi ke langit yang ke 4. Juga dari dibukakan, ada dialog yang sama. Dan di situ beliau bertemu dengan Nabi Allah Idris. Alhamdulillah, di langit yang ke 4. Juga demikian disalami dan jawab marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang Nabi yang Saleh dan Nabi yang Saleh. Naik lagi ke langit yang ke 5. Nomor 4. 5. Juga diminta dibuatkan lagi, ada lagi jalan yang sama. Di situ ketemu dengan Nabi Allah Harun. Kasih salam, dijawab marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Naik lagi ke langit yang ke 6. Di sini ada silap di kalangan para ulama. Di langit yang ke 6 ketemu dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Allah Musa ataukah dengan Nabi Allah Ibrahim? Pendapat yang sahih yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, pada langit yang ke 6 itu beliau bertemu dengan Nabi Allah Musa. Yang ketujuh dengan Nabi Allah Ibrahim. Ini dia. Apa lagi mengatakan sebaliknya. Datang ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa. Disalami dan menjawab marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Begitu beliau melintas, Nabi Musa menangis. Ya begitu, menangis. Ditanya, wala yuki, apa yang bagaimana menangis oleh Nabi Musa? Jika dia mengatakan, saya menangis dikarenakan ternyata masih ada anak muda sewaktu yang umatnya lebih besar daripada umat. Kemudian berlalu. Kemudian sampai ke langit yang ke 7. Di langit yang ke 7 bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim sedang bersandarkan di Baitul Mahmur. Dikatakan hadza abuka Ibrahim, ini bapakmu Ibrahim. Bapak jadi bapaknya mana? Oh, bukan Nabi Muhammad ini. Hah? Ada yang nyambung ini. Tapi yang pertama Nabi Allah Adam, ini bapakmu Adam. Yang kedua, ini bapakmu Ibrahim. Loh bapaknya. Ada yang saya jawab? Gimana? Nabi Ibrahim buat Ismail. Gak ketemu sama Ismail. Nabi Ibrahim. Dikarenakan Nabi Allah Ibrahim itu ialah bapaknya seluruh para nabi setelah beliau. Bapaknya seluruh nabi setelah beliau. Semuanya dari keturunan Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari keturunan Nabi Allah Ismail. Dua-duanya putranya Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Adam ya bapak kita semuanya ini. Barakallahu. Hada abuka Ibrahim. Salamnya sama Rasul. Maka Ibrahim mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wal ibnu Saleh. Selamat datang Nabi yang Saleh dan putra yang Saleh. Ketika itu Nabi Ibrahim bertelekan di Baitul Ma'mur. Kalau Rasul tiba-tiba di Baitul Ma'mur itu, masuk ke Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70 ribu malaikat beribadah di sana. Kemudian pergi dan tidak kembali lagi sampai kiamat. Terus setiap hari 70,000 terus setiap hari. Begitu. Kemudian beliau diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Syajarah Sidr. Pohon Sidr. Oh, Sidr. Sidr, Sidr, pohon Bidara. Nah, pohon Bidara. Dikatakan Al-Muntaha, tapi puncak ketinggian. Telah langit yang ketujuh. Karena Rasul tiba-tiba daunnya itu ka'adhanil kilat. Daun-daunnya itu kayak kuping-kuping gajah. Wa idza samaruha qatilah. Tiba-tiba buahnya itu kayak kulah-kulah. Kulah itu bejana-bejana masyhur di kalangan mereka, besar-besar. Namanya Sidratul Muntaha. Itu kan dalam Al-Quran, Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan, kenapa kok dipilih Sidr? Dikarenakan buahnya enak, kemudian pohonnya rindang, dan terus nikmat buahnya itu. Pohon yang paling enak. Setelah itu, Malaikat Jibril tidak bisa lagi ngantar. Dan Nabi Muhammad SAW diminta terus naik sampai ke sebuah tempat yang beliau mendengarkan di sana goresan tina takdir. Ada pun riwayat yang disebutkan bahwasanya ketika itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mendekat dana tata jalla, mendekat kemudian menampakkan dirinya syadza. Ini riwayat yang keliru. Yang keliru. Nah, di sini menanti nasihat Allah di pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait dengan beliau salat bersama dengan para nabi. Di situ. Ada yang mengatakan iya. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Beliau salat mengimami para nabi dan para rasul. Dikumpulkan mereka semua ketika itu. Dan beliau maju mengimami mereka. Itu di langit. Tempatnya di sini. Langit yang itu. Ada lagi mengatakan yang tadi. Ketika di mana? Di Baitul Maqdis. Masalahnya kedua yang menurut dengan Abdul Muhammad ialah dikarenakan ada riwayat ini disebutkan bahwasanya Allah mendekat kemudian menampakkan dirinya, ada pembahasan hal ra'a Muhammadun Rabbah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat Rabbnya ketika itu, ketika Mi'raj itu? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang benar dengan Nabi Muhammad SAW, ketika itu Rasul SAW tidak melihat Allah SWT. Tapi yang beliau lihat ialah Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Memiliki 600 sayap. Dan itu yang kedua kalinya. Gitu ya, yang pertama ketika masih di Mekah, di awal-awal beliau jadi Rasul. Ketika beliau keluar rumah melihat ada suara naik ke atas, Malaikat Jibril duduk di sebuah tempat antara langit dan bumi, memiliki 600 sayap, satu sayap yang menutupi ufuk, itu yang pertama. Dan itu saat turunnya surat Al-Mudathir. Awal Al-Mudathir. Yang kedua, ketika peristiwa Mi'raj. Dua kali melihat bentuk asli Malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang lalu tidak? Tidak. Yang benar, beliau sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu bifu'adid au ru'yah manadinya. Terkait dengan masalah ini yang betul ialah beliau melihat Allah Taala dalam hatinya. Atau ru'yah manadinya melihat dalam mimpi beliau. Jadi yang sahih ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Ulum. Juga dikuatkan lagi di antaranya Al-Syafi'i rahimahullah dalam membawa bayan dan juga beberapa ulama yang lainnya dengan hatinya atau dalam ini. Sehingga yang benar ketika itu, ketika Mi'raj, Rasul tidak melihat Allah tetapi melihat Malaikat Jibril pada bentuk aslinya. Lain dari nanti Allah, beliau diberi wahyu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala musyafahatan bila terkena, langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahu perantara. Alhamdulillah. Ya. Ini kata Ibnu Katsir, "Asbaqa a'immatus sunnah 'ala dzalik." Seakan-akan para ulama sunnah semua sepakat ketika itu Rasul langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ada Rasul. Sederhana, sehingga lebih mulia daripada Nabi Allah Musa. Langsung. Ketika itu beliau difardukan, dikasih wahyu, dikasih kewajiban fardu salat 50 kali dalam sehari semalam. Turun lagi itu teman-teman Nabi Jibril untuk turun lagi ke bawah. Ketika melintasi Nabi Allah Musa ditahan. Ya Muhammad, apa yang difardukan oleh Allah kepada kamu? Kata Nabi Muhammad, aku difardukan 50 salat sehari semalam. Kata Nabi Musa, tidak akan mampu umatku. Aku sudah lama menangani Bani Israel, tidak mampu mereka. Disebutkan dalam bagian riwayat, ditengoklah kisahnya Nabi Allah, Bani Israel itu ya, ketika hanya difardukan salat cuma 2 kali. Cuma 2 kali, itu pun tidak dikerjakan sama mereka. Tapi ini riwayat, ditinjau ulang sanadnya. Belum bisa lihat. Barakallahu. Ini kan 50 kali. Tidak apa. Balik ke Rabbim. Minta ringan. Maka Rasul memandang mereka Jibril. Minta isyarat, ya apa. Kata Nabi Jibril, terserah kamu. Balik lagi, dikasih keringanan. Terus mondar-mandir Nabi Musa Allah terus sampai akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Jadi kalau 5 datang ke Nabi Musa lagi. Jadinya berapa oleh Muhammad? Fardukan 5 rakaat. 5 kali. 5 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, balik lagi. Minta lagi keringanan. Enggak mampu umatmu. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Musa, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku sudah ridha, saya sudah tunduk pasrah dengan kewajiban ini. Langsung beliau berlalu meneruskan dan terdengar suara bahwasanya itulah kewajiban yang diwajibkan kepada hamba-hamba-Ku dan tidak akan berubah. Al hasana bi asri amsalha, satu kebaikan itu 10 kali lipatnya. 5 berarti 50. Itu rahmatnya kaum muslimin. Nek 5 ganjaran nih hacker. 5 pahalanya 50. Kemudian turun sampai kembali ke Baitul Maqdis. Nah, di situ beliau sempat sholat Durkasuh. Nah, ini dia ya jadi perbincangan. Jadi kasihannya yang beliau nyampaikan. Saya ralat terkait dengan masalah sholat. Dia kan terlalu banyak dihafal. Jadi boleh hafalannya. Saya lagi terkait dengan masalah sholat mengimami para nabi. Bukan di langit. Pembahasannya bukan di langit. Apakah sebelum mi'raj, sebelum naik ke langit, ataukah setelah turun dari langit? Nah, itu pembahasannya. Bukan di langit. Allah Ini terlalu di tempat naik. Nah, di pembahasan terkait dengan Rasul, sholat mengimami para bidan para Rasul, itu adalah perbincangan. Apakah terjadi sebelum naik ke langit, ataukah setelah pulang dari langit? Ada mengatakan dua-duanya. Kalau aku lihat bukan menunjukkan riwayat ketika bersama di Baitul Maqdis, beliau sholat subuh di situ bersama dengan seluruh anbiya wal mursalin. Datang semuanya kumpul di situ dan beliau maju mengimami dia. Beliau mengimami mereka semua. Selesai, baru kemudian beliau pulang ke Mekah membawa mi'raj bukan? Membawa surah. Kembali naik turun lagi dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Ketika pulang ke Mekah itu beliau menyaksikan kafilah-kafilah dagang orang-orang Quraisy. Beliau tahu ini kafilah dagangnya bulat, ini bulat, ini bulat, ini bulat, ini warnanya ini, kudanya warnanya ini, warnanya ini mereka singgah di sini, oh mereka begini, mereka begitu, ini ada yang hilang, apa namanya, ontanya segala macam. beliau semuanya itu sampai beliau di kota Mekah. Sampai di Mekah, selama-lama beliau berteman, mantap, segar. Setelah melihat dan menyaksikan ayat-ayat Allah yang sangat besar. Disebutkan dalam riwayat ketika di jalan Mi'raj itu belum melihat surga, melihat neraka dan segala macam. Itu pembahasan lain. Sampai di Mekah itu masih subuh. Kalau Allah sudah mantap. Abdul bingung. Sampaikan pada kaumnya ada tuh. Masalah besar ini. Misalkan disesakan sampai orang ini. Ini gak bakal percaya. Sebenarnya untuk riwayat beliau hendak memulai menceritakan ini masalah dengan Isra'nya saja. Sebenarnya Mi'rajnya gak nyantol. Ketika itu datang Abu Jahal. Kok Abu Jahal? Abu Jahal sudah mati ketika itu. Al-Muhim ketika itu jadi aja ngambil. Yang disarankan ketika itu Rasul SAW memberitakan kepada kaum tentang peristiwa Isra tadi. Iya, bukan dalam pikiran kita Abu Jahal. Sudah mati Abu Jahal. Abu Jahal mati ketika perang Badar. Oh, belum mati. Nah, nanti kira saya di Madinah. Belum, Abu Jahal. Lagu-lagu lagi gitu. Ini sudah mana panas ini pasangannya. Allah Abu Jahal yang datang. Iya, ini masih di Mekah ya. Iya, Abu Jahal yang datang. Belum hijrah. Makanya masih menyaksikan peristiwa besar tadi di lupa semuanya. Al-Mahir Abu Jahal datang. Melihat Nabi Muhammad pun mantap. Kumpen kamu mantap sekali. Ada kabar, ada berita. Dia katakan iya. Ada berita. Apa ini? Tadi malam saya berangkat ke Baitul Maqdis dan pulang ketika itu. Oke, ada Abu Jahal. Maksud berangkat malam langsung pulang ketika itu juga. Kamu mau kaum kamu mendengarkan berita ini? Tak panggil mereka semua. Abu Jahal maunya dan rame seru disisakan gitu ya. Muhammad kepada menceritakan juga. Iya, panggil kau. Panggil ketika ada orang Quraisy sudah kumpul di tempat-tempat najwa mereka itu. Ya Allah ya Quraisy, ini ada Muhammad punya kabar baru ini. Dengarkan. Kumpul semua ketika itu. Ah Muhammad, sampaikan kepada kaum tadi, sebagaimana engkau nyatakan kepada. Anda kamu Allah tadi malam saya menuju ke Baitul Maqdis dan saya balik lagi ke Mekah baru saya sampai. Wah, suri rendah suaranya, ada yang tepuk tangan menghina, ada yang bersiul-siul orang musyrik gempar, sangat gempar ketika itu ceritanya. Mereka langsung datang ke bakal sujud. Ya Abu Bakar, ini Muhammad ini ngomong katanya dia tadi malam berangkat ke Baitul Maqdis kemudian pulang lagi nyampe sekarang itu ya apa ini? Gitu. Mayoritas kaumnya mendustakan. Sebagian kaum muslimin yang masih lemah imannya murtad ketika itu. Saking besar dan dahsyatnya berita itu. Abu Bakar Siddiq mengatakan apa betul dia ngomong seperti itu. Dikatakan betul saya. Aku saja membenarkan apa yang disampaikan sama beliau wahyu yang turun dari langit. Aku percaya. Apalagi urusan berangkat ke Baitul Maqdis lebih percaya lagi. Nah, itu bakal fisik. Datang beliau kepada Rasulullah SAW. Disebutkan ketika itu beliau yang tanya langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi itu tidak benar. Yang benar yang tanya tentang kriteria Baitul Maqdis Abu Jahal. Kumpul semua. Apakah tegar ini? Disebutkan oleh para orang semenjak itulah beliau dikatakan sebagai As-Siddiq. As-Siddiqul Akbar. Abu Bakar. Tanya, Allah Muhammad sebutkan kriteria Baitul Maqdis. Jangan-jangan kalau ini ngelantur. Diceritakan sama beliau. begini. Disebutkan dalam riwayat Ikhwan ketika itu kata Rasul ada beberapa hal yang samar bagi saya. Akhirnya saya ketika itu merasakan sesuatu yang amat sangat sempit, tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Di depan kaumnya banyak suruh cerita baik itu naktis, ada yang keliru rukun urusannya. Ada yang samar ketika itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jalla li baitil maqdis fa anzur ilayhi duna baiti aqil. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada aku baitil maqdis dan aku bisa melihatnya ini di dekat rumahnya aqil sekarang ini. Jadi langsung tergambar di maqdis dengan gampang belum menyebutkan ini begini, ininya begini, ininya begini, ininya begini, ininya begini, ininya begini, ininya begini. Akan disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan, diceritakan tentang kafilahnya mereka masing-masing. Kafilah kamu itu ini, yang ngurus itu ini, unta kamu ini. Ini ada yang ada, seperti hilang untanya, ketemu lagi. Apa yang menunjukkan di tempatnya sebelah mana, ini begini, lengkap. Katanya Abu Jahal, kalau kriteria Baitul Maqdisnya, betul. Menutup aja jawabannya. Kalau kriteria Baitul Maqdisnya, betul. Suruh iman. Nah, ketika beliau menyebutkan kereta apa, menyebutkan kafe dengan mereka itu, beliau mengatakan sekarang mereka ada di sini tempatnya. Yang paling datang ia di bulan. Itu semua kaum muslimin Quraisy berbondong-bondong ke tempat tersebut tunggu. Siapa yang paling datang? Betul tak muanya Muhammad ini? Tunggu sama mereka. Begitu ada yang datang betul persis orang pertama yang datang. Tanya betul kamu ketika di jalan itu begini kejadiannya? Betul. Begini betul. Pak, pada malam ini betul. Betul kafir. Luar biasa. Tapi ya dimau ya. Enggak ada yang mau beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Inta. Gitu ya. Ini beberapa peristiwa ringkas, secara ringkas ya Ikhwan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Nah, sekarang pembahasannya adalah apa hikmah di balik Isra Mi'raj itu? Dan apa faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Itu yang paling penting. Daripada sekedar masalah peringatan-peringatan. Peringatan langsung naik. Di air belajar kerana mirat ini barakallah. Adapun terkait hikmah di balik Isra Mi'raj, hikmah yang paling besar ialah untuk membenarkan pengakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Ilhar dakwah nubuwah untuk menampilkan dan menampakkan kejujuran beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Siapa yang bisa? Sebab itu semua enggak mungkin terjadi pada seseorang kecuali seorang nabi. Melihat ayat-ayat Allah yang sangat besar seperti itu hanya terjadi pada seorang nabi. Ini hikmah yang paling besar. Makanya disebutkan dulu peristiwa Isra, baru peristiwa Mi'raj. Tujuannya ini. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini yang paling besar hikmah. Hikmah yang lain tentunya dalam rangka untuk menguatkan, meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menekankan semangat dakwah beliau sehingga beliau berdakwah dengan hati yang mantap, dengan hati yang kuat, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketegaran, tidak khawatir cemoohannya orang, celaannya orang, gangguannya orang, sebab beliau telah menyaksikan ayat-ayat Allah yang sangat besar langsung dengan mata kepala beliau. Barakallahu fiik. Terakhir, adapun hikmah di balik itu untuk umat ini terkait dengan masalah difardhukannya salat lima waktu. Itu untuk umat. Nah, Adapun faedah yang bisa kita ambil dengan tindakan Allah terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa tersebut dengan tindakan Allah menunjukkan fadlu wa syarafun Nabi alaihi salatu wasallam. Keutamaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahwasanya beliau itu ialah asyraful khalqi indallah. Makhluk yang paling mulia, yang paling utama di sisi Allah Taala. Semua para nabi, semua para mursalin, para rasul, beliau sebagai pembinanya, beliau sebagai ketuanya, beliau sebagai yang termulia dan ramai. Ini nampak dari beberapa sisi. Yang pertama ialah pada peristiwa beliau mengimami mereka sholat di Baitul Maqdis. Entah itu sebelum berangkat ke langit atau setelah pulang dari langit. Ketika itu beliau turun maju oleh mereka Jibril. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ini menunjukkan beliau Ar-Ra'isul Muqaddam, ketua yang didahulukan, Al-Mu'azzam yang dimuliakan. Beliau lebih utama, lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Yang pertama. Sisi yang kedua, ketika beliau sampai ke sebuah tempat yang melampaui langit yang ketujuh. Padahal para anbiya wal mursalin hanya di langit ada. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ada para nabi dan nabi. Setelah itu tidak ada. Dan Rasul melampaui langit yang ketujuh sampai ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang lebih tinggi daripada itu. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih mulia, lebih utama daripada malaikat Jibril sekalipun. Kenapa? Dikarenakan malaikat Jibril hanya mampu mengantarkan sampai ke sebuah tempat. Selebihnya dilepas sama malaikat Jibril. Barakallahu fiik. Sehingga bukan lagi Sayyidu wa lagi Adam. Bukan semata-mata tokohnya anak Adam. Bahkan asyraful khalqi innallah. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun demikian, tidak boleh kemudian hulu berlebih-lebihan dalam sekali Rasul. Bagaimanapun keutamanya beliau, beliau manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak boleh kita persembahkan untuk beliau salah satu dari sifat ketuhanan atau perkara-perkara ibadah yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keutamaan tadi membuat kita semakin cinta kepada Rasul. Mewajibkan kita menghormati beliau, mengagungkan beliau, mengamalkan sunnahnya, mempelajari sunnahnya, berpegangan dengan sunnahnya. Bukan dalam rangka untuk berlebih-lebihan hulu kepada beliau. Ini apa? Faedah yang kedua. Pada peristiwa Isra Mi'raj, menunjukkan bahwasanya maqamul ubudiyah asyraful maqamat, kedudukan sebagai hamba Allah itu kedudukan yang paling mulia. Dari mana itu? Dari ayat Al-Isra yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Adihi. Dalam pembahasan Isra Mi'raj yang demikian dahsyatnya, besarnya itu, Allah Taala menyebut Nabi kita Muhammad dengan kalimat adihi, hambanya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya maqamul ubudiyah, tempat martabat ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling utama daripada yang lainnya. Kalau seandainya ada yang lainnya yang lebih utama daripada itu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjuluki Rasulnya dengannya. Kalau seandainya yang namanya kekuasaan, pangkat lebih utama, akan dikatakan subhanalladzi asra dimalikihi, dengan rajanya. Apa yang utama itu ialah harta benda dan semisalnya. Kan dikatakan subhanallah li asra fi sahibil mal, dengan yang punya harta. Kan begitu ya. Tapi ternyata menggunakan kalimat bi'abdihi, dengan hamba. Sehingga kedudukan kamu sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan semua ini, ibadah kamu hanya kepada Allah semata, itu merupakan martabat yang paling tinggi. Hanya saja ubudiyah itu bertingkat-tingkat. Ada ubudiyah ammah, ada ubudiyah khassah. Ada penghambaan secara umum, umat manusia atau kaum muslim pada umumnya. Ada ubudiyah khassah, penghambaan secara khusus, itu ubudiyahnya para nabi dan para rasul, ubudiyah ma'ar risalah, penghambaan yang disertai dengan kerasulan. Terjumpa dalam utama. Yang ketiga ya, baik ada faedahnya. Jika di sini menunjukkan orang bin Azzaikumullah syarafu Jibril wa fadlu, keutamaan malaikat Jibril alaihissalam, di mana beliau yang menyertai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pada peristiwa itu, bukan malaikat yang lain. Kenapa? Kalau naik, dari terus sampai naik. Beliau yang menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itu keutamaan malaikat Jibril. Ada yang mengatakan bahwasanya Jibril itu amirul malaikat, pimpinannya para malaikat, sayyidul malaikat. Kalau Rasul, sayyidu waladi Adam, takat aslah makhluk. Itu malaikat Jibril. Ini aku tahu malaikat Jibril, jangan tanya lagi. Ada yang lainnya lagi? Yang berikut itu ya. Pada yang lainnya lagi, khanatina azzaikumullah, hadis ini atau peristiwa itu juga menunjukkan keutamaan Baitul Maqdis. Keutamanya Baitul Maqdis. Yang sebelumnya Masjidil Haram, jelas. Baitul Maqdis. Tempat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diisrakan. Dan Baitul Maqdis juga merupakan tempat para anbiya wal mursalin. Tempat berkumpulnya para anbiya wal mursalin ketika itu. Ini utamanya mereka. Sehingga dikatakan oleh para ulama, darul anbiya wa maqbilul anbiya, tempat persinggahan para nabi dan para rasul. Itu berarti maqdis. Satu. Lebih utama mana? Baitul Maqdis atau Masjid Nabawi? Jawabannya Masjid Nabawi. Lebih utama mana? Dengan Masjidil Haram. Jawabannya Masjidil Haram. Gitu ya. Terkait dengan masalah masjid, anda bisa lihat dalam kitabnya Az-Zarkashi rahimahullah yang berjudul I'lam Masajid fi Ahkam Al-Masajid, terkait dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, terkait dengan keutamaannya, tentang awal pembangunannya, siapa yang bangun, misalnya di buku ini lengkap. Berikut dengan hukum-hukum masjid. Sudah ini menunjukkan yang menanti ma'azatumullah al-amal nasbah, syariat untuk mengamalkan sebab, ikhtiar. Di sini dari sisi naik buruknya, Allah sangat mampu dan maha mampu, maha kuasa. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah langsung sampai ke Baitul Maqdis dengan tanpa apapun. Allah maha mampu. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada hamba-hambanya pentingnya yang ikhtiar, usaha melaksanakan sebab urus bawahnya. Di sini menaiki kuda juga menunjukkan bolehnya menaiki kendaraan, kuda, unta, keledai, sekarang mobil, motor, pesawat, sama macam diperbolehkan. Barakallahu. Kemudian orang bin Azzaikumullah, pada peristiwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengimami para nabi dan para rasul di Baitul Maqdis, Itu diambil faedah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, as-sultan ar-ra'isul muqaddam muqaddamun fil imamah min sahibul bait. Seorang penguasa, seorang pemimpin yang dikedepankan itu lebih didahulukan, disuruh maju jadi imam daripada pemilik rumah. Dari mana itu? Sekarang antum perhatikan ya. Baitul Maqdis itu ialah Darul Anbiya, rumahnya para nabi, tempat persinggahan para nabi, tempat kumpulnya para nabi. Dengan makna ini, para nabi tadi itu ialah sahibul bait, sebagai tuan rumah. Nabi kita Muhammad SAW sebagai tamu, kan gitu ya, sebagai tamu. Namun berhubung yang bertamu ini setelahnya dikatakan Sayyidu wa Nabi Adam, seorang yang muqaddam yang dikedepankan, tokoh, sultan dan semisalnya, beliau disuruh maju oleh mereka sendiri. Saya paham ya? Jangan lupa dalam hukum Islam karantina azakumullah, hukum asalnya ya kawan, yang mengimami itu ialah sahibul bait. Sahibul bait. Kecuali kalau sahibul baitnya mengizinkan. Tapi khusus untuk masalah ini, bagaimana kalau kamu kedatangan penguasa? Misal kamu di masjidnya kamu itu kedatangan penguasa. Presiden datang, Pak SBY, wala kepatimu, wala paruh yang muslim datang ke masjidnya kamu. Kamu sahibul bait, pemilik rumah, pemilik masjid, imam rawatib yang itu. Datang penguasa. Yang didahulukan yang mana? Imam rawatib itu penguasanya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dengan riwayat ini penguasa didahulukan daripada pemilik rumah. Penguasa baru. Jelas ini orang tina azab Allah menunjukkan kepada kita. Azimu sya'nu shalah. Besarnya urusan sholat. Pensyariatannya tidak sebagaimana yang lain. Kewajibannya tidak sebagaimana yang lain. Diwajibkan secara khusus, disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musyafahatan, langsung tanpa perantara, pada sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Rasul alaihi wasallam. Yang difardukan ialah sholat. Sehingga sholat perkara yang sangat besar, sangat penting, sehingga ditaruh di posisi yang kedua dalam rukun Islam, mengalahkan zakat, puasa dan haji. Sehingga satu syiar azim, ini syiar Islam, syiar yang sangat nampak, yang sangat besar, sangat agung dari syariat Islam yang mulia. Sehingga jangan meremehkan yang namanya sholat. Jangan meremehkan yang namanya. Juga orang tuan Azizul Allah berlayar. Di sini ada rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat ini. Nampak jelas dari keringanan yang ada, yang tadinya 50 rakaat berubah menjadi 5 rakaat. Rahmat, lagi. Salah ngomong. 50 kali menjadi 5 kali. Salah ngomong. Nah itu. Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang amat sangat besar untuk umat ini. Saya kamu bayangkan, kalau 50 kali dalam sehari semalam, gak kerja. Gak bisa jadi makanan. 50 kali dalam 24 jam. Paling gak setengah jam sekali. Kan gitu ya? 24 kali 2 berapa? 48. Nah ya, berarti kan setengah jam sholat. Setengah jam sholat. Masa sholat mana? Sholat mana? Mangane kapan? Bekerjanya kapan? Ngurusi yang lainnya kapan? Anak cucu ya apa? Ya kapan sekolahi? Ya kapan belajari? Nah, kapan ada alikahnya? Terus subhanallah, Allah Maha rahmat, maha pengasih kepada Allah. 50 menjadi 5 kali dengan jarak waktu yang masya Allah subuh. Lama banget zuhur. Ini waktu-waktu untuk mencari maisha. Nah gitu ya. Zuhur istirahat. Sampai asar, jarak waktunya cukup lumayan istirahat. Sore sama keluarga misalnya. Maghrib sama isya didekatkan. Setelah isya waktu istirahat panjang dalam rumah. Pokoknya yang besar waktu tenaga itu. Tamam? Ringan. Subuh cuma 2. Cuma 2. Itu aja setengah mati. Karena waktunya subuh ini baru bangun tidur. Rasanya masih empuk di kasurnya ini. Sempat bangun. 2 rakaat ringan. Tapi subuh yang panjang. Tamam? Zuhur 4. 4, maghrib 3, isya 4. Itu semuanya bangun. Hai bang, jangan besar. Rahmat Allah untuk umat ini. Rahmat Allah untuk umat ini. Sehingga umat ini betul-betul umat yang terbaik, yang dikasih sekian banyak keutamaan dan kemudahan. Sedikit beramal besar pahalanya. 5 kali salatnya, 50 ganjarannya. Itu minimal. Itu umat ini. 1 malam, malam qadar. Diganjar 1000 malam. Luar biasa. Ya 1000 bulan, alam bener lah. Iya, tapi nggak ngantuk dia ini. Allah, 3000 bulan. Itu umat ini, betul-betul umat yang sangat mulia. Allah sangat rahmat kepada umat ini. Itu kenikmatannya ya kawan, yang harus kamu syukuri. Sama yang harus kamu syukuri. Maka, ya tentunya saya katakan Allah mintaan betul-betul seorang hamba yang keterlaluan yang kurang ajar sudah dikasih keringannya seringan-ringannya seperti itu tapi ya bener ya sholatnya ya males gak semangat ibadahnya kamu dikasih mudahan itu kok temes itu nah kalau kamu dikasih bekerja susah ya apa syukuri nikmat yang satu ini kalau kita maksud. Juga Alhamdulillah para peristiwa Isra dan Mi'raj itu padanya ada ibtilaun wa tamyiz ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia pada umumnya kaum muslim pada muslim dan untuk tamyiz penyaringan menyaring siapa di antara mereka yang beriman dengan murni imannya kepada Allah Subhanahu wa taala siapa pula di antara mereka yang kemudian imannya itu sehingga dengan adanya Isra Mi'raj yang mukmin semakin mantap keimanannya yang munafik yang imannya masih lemah begitu goyang murtad dari agamanya yang kafir semakin kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua dengan bayinah, dengan jelas bukti yang nyata dari Allah Taala. Barakallah. Sesungguhnya masih banyak lagi yang bina dari Allah Hawa'id yang bisa kita ambil dari yang namanya Isra. Terkait dengan masalah langit, terkait dengan pertemuan dengan para nabi, sambutannya para nabi misalnya. Hawa'id kecil ya, kawan, cukup banyak yang bisa kita ambil. Yang kalau seandainya dikumpulkan jadi satu, masalah Isra Mi'raj ini, dikumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, mana yang sahih, mana tambahan-tambahan yang dhaif, kemudian dijadikan satu diringkas dengan riwayat yang sahih saya saja, plek di situ, kemudian diambil masalah-masalah yang dibahas oleh para ulama, diterangkan mana yang rajih dengan dalil-dalilnya, dilengkapi dengan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari tersebut dan hikmahnya. Insyaallah itu buku khusus peristiwa Isra Mi'raj. Itu kelas yang bukan bagus itu. Kalau namun karena waktu yang sudah mendekati zuhur, mungkin cukup sekiranya apa yang disampaikan tadi memberikan wawasan kepada kita tentang Isra Mi'raj itu kayak apa dan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita membaca peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Bukan dengan cara melakukan tindakan-tindakan kebid'ahan yang banyak dikerjakan oleh kebanyakan kaum muslimin, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Barakallahu fiik. Apakah riwayat ketika Isra Mi'raj Nabi ditawarkan susu dan khamr itu benar? Susu dan khamr itu benar, jawabannya benar. Disebutkan dalam sekian riwayat ketika itu beliau ditawari susu dan khamr. Dan beliau memilih susu. Kata Malaikat Jibril, hudita. Tamam, wa hudiyat umat. Betul kamu. Kamu dikasih hidayah dan umat kamu dikasih hidayah. Dalam makna lain, asab dan fitrah. Kamu menepati fitrah kamu. Suci, dulu mati. Pertanyaan ini seru. Alhamdulillah. Yang kalang-kalang aja ya. Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah enggak taat kepada Allah? Astagfirullah. Buktinya ketika diperintahkan sholat 50 kali masih nawar-nawar jadi makan. Kalau seandainya betul syubhatnya kamu, langsung dari awal Allah Subhanahu wa taala namanya menjelaskan dia. Nyatanya enggak. Diringankan. Terus itu namanya proses. Yang namanya syariat, peletakan syariat melalui sebuah proses. Dan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, tertulis di takdirnya Allah SWT bagaimana terjadi pada peristiwa Mi'raj tersebut. Tertulis bahkan nanti ditimbulkan 50, kemudian diringankan sampai 5 kali dalam sehari semalam. Dan namanya kan sifat ini enggak ada yang ngomong dari kalangan kaum muslimin. Ini sifat yang dibuat-buat atau ada yang ngomong? Ini omongan yang jelas sangat tidak tepat. Kalau terlontar itu ucapan yang berbau kufur. Bagaimana mungkin Rasul apa namanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menjalankan mi'raj dan berbicara dengan beberapa Nabi dan Rasul, apakah para ulama menjelaskan dengan bahasa apa waktu berkomunikasi dengan Nabiullah Adam dan yang lainnya? Apa kita hanya mengimani sebagai perkara gaib atau ada keterangan dari para ulama? Kalau dari riwayat tadi, kok pakai bahasa Arab ya? Lafaznya marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Itu pakai bahasa Arab. Tapi itu apa namanya pemberitaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Apa bagaimana kejadiannya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang menyaksikan bukan kita, yang mengalami juga bukan kita. Terabahnya bukan dalam riwayat hati yang menggunakan bahasa Arab. Apakah ada dalil tentang lama perjalanan Rasul dari Baitul Maqdis ke langit bumi, ke langit bumi dan dari langit bumi ke langit kedua dan seterusnya? Tidak ada. Yang ada dalam satu malam pasti. Semua itu terjadi dari mulai awal kejadian sampai akhir sampai baik lagi satu malam. Dari sana, seminggu. Ya. Adakah keterangan atau dalil tentang kebalan antar langit bumi dengan langit-langit yang lainnya? Beli berapa? Satu langit. Langit beli berapa? Ada riwayat. Tapi lebih banyak pada Israelia dan Mekah. Tebal langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Tebal langit yang kedua juga sama. 3, 4, 5, 6, 7 juga sama. Ketebalannya 500 tahun perjalanan. Kemudian antara langit satu, jarak langit satu dengan langit yang kedua, 500 tahun perjalanan. Tapi itu semuanya lemah riwayatnya. Tidak malah, saya tahu saya baik riwayatnya. Nah ini pertanyaannya kok begini? Kamu bisa. Apakah tingkatan-tingkatan langit tempat bertemu para nabi itu menunjukkan tingkatan kedudukan mereka di sisi Allah? Jawabannya ya. Itu disebutkan oleh sebagian ulama ketika membawakan peristiwa itu, menunjukkan bahwasanya peletakan nabi-nabi di masing-masing langit itu tergantung kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kewajiban takdir yang didengarkan sama Rasul itu qalamu takdir al-yawmi, pena takdir yang harian. Jadi yang namanya pena takdir itu banyak. Bagaimana yang terjadi dari zaman Ibn Abbas, Rufi'ah bin Aqlam, diangkat pena-pena takdir. Ini apa? Banyak pena. Ada kolam pena yang diciptakan Allah yang di awal itu, yang menulis semua yang ada sampai selama-lama. Itu kolam awal. Kemudian ada lagi pena, apa namanya, yang digunakan menulis bayi-bayi yang dalam perut ibunya. Kemudian apa namanya, takdir selama tahun, kolam sanawi, arka yang yaumnya, yang harian. Barakallahu. Langit-langit memiliki pintu-pintu. Pertanyaannya, bagaimana pernyataan orang-orang ilmuwan bisa menembus langit atau luar angkasa? Apakah benar? Paling ngantau di telah angin. Tidak ada menembus yang namanya langit. Belum, langit mereka. Peristiwa apa, Khobar yang mengatakan mereka sampai ke bulan, mendarat ke bulan, dan segala macam. Itu dongengnya orang Amerika. Dong besar. Tak terbukti sama sekali. Itu diterangkan panjang lebar, di antaranya adalah Syekh Al-Alamah Rafi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Syekh. Bawang besar. Itu yang ngedebusnya orang Amerika. Allah besar. Terkait dengan masalah Rasul kata neraka yang dilihat sama Rasul SAW, ada kalangan para ulama yang menjelaskan bahwasanya itu penggambaran dari Allah Taala kepada Rasulnya SAW. Maaf, bahwa itu nanti yang akan terjadi. Dia berkata, apalagi yang memaknakan dengan hakiki dan sesungguhnya betul-betul terjadi, ternyata apa yang berkata ketika itu. Wallahu a'lam. Wa bagaimana sesungguhnya. Nabi yang jelas surga dan neraka sudah ada sekarang ini, sudah wujud, sudah diciptakan sekarang ini. Itu semuanya dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Di daerah saya, jika seorang ingin mempunyai hajat, selalu memilih hari atau bulan yang baik dan selalu menghindari bulan-bulan Asyura. Dalil yang pas itu membantah tersebut. Dalilnya apa ya? Itu ribut jauh. Perbuatnya orang-orang jahiliyah. Ada hadisnya Rasul SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah dan yang lainnya. Beliau mengatakan, la adwa, wa la tiyar, wa la hammata, wa la safar. La ada adwa, nyata menulang. Wa la tiyar, tidak ada anggapan sial karena burung. Wala hamma, sudah ada anggapan sial karena suara-suara burung hantu. wala safar juga enggak ada anggapan sial untuk dan safar. Kata-kata wala safar itu sebagaimana para ulama safar di sini ialah bukan safar. I'tiqad sebagian orang-orang jahiliyah ketika itu mereka menganggap sial juga safar, tidak mau berpergian, tidak mau mempunyai hajat atau yang misalnya pada bulan safar. Begitu. Kemudian di terangan cukup panjang anu saya telah minta al-masjid syarat kabut tauhid nama salah ini beberapa hari-hari yang dianggap sial sama mereka orang jahiliyah dulu menganggap sial dan rabu sial sehingga jawabannya itu iya terjadinya orang jahiliyah musyriki yang kita dikembangkan sama orang Jawa mereka yang menganggap sial yang namanya malam Jumat Kliwon dan misalnya ya kemudian bulan Selaw bulan Suro dan misalnya itu semuanya terkait dengan riwayat tadi. Di Baitul Maqdis Rasulullah SAW mengimbangkan dengan para rasul. Padahal ada beberapa nabi bertemu di langit 1 sampai 7 bahwa tidak tadi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu sehingga seluruh anbiya wal mursalin dikumpulkan ketika itu dan diimami sama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadza wa wallahu ta'ala sawab. Assalamualaikum. Lemas-lemas. Ahsan. Dicukupkan sekian saja selebihnya persiapan untuk sahur. Gitu ya. Kita kedengar azan di sekarang. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.